tresnani, tapi sayangku orang mbok hargai. Senajan lorong atiki wis drimo, merko aku sing kudu rumongso, aku ora mbok karepno. Yen sayang kowe aku salah, coba tak lalek nih sesandingan kuro kowe. Hati ikhlas kutun trimo lan lo.